dilansir dari detik.com. Ustadz Yahya Waluni dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon atau NW Jakarta. Yahya dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik TGHM Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang melalui media elektronik dan penistaan agama. Laporan itu dibuat oleh Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa NW Jakarta Alimuddin di Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa 18 September. Alimuddin ditemani kuasa hukumnya dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat atau Almisbah. Ia melaporkan pencemaran nama baik atas Tuan Guru Bajang yang sempat viral di media sosial. Seperti diketahui, Yahya memplesetkan Tuan Guru Bajang menjadi Tuan Guru Bajingan dalam videonya. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajingan, Bajang. Yahya juga dilaporkan atas tuduhan penistaan agama. Alimuddin mengatakan pernyataan Yahya yang menyebut sistematika keyakinan Islam tidak berdiri pada pondasi keilmuan merupakan hal yang menyesatkan. Alimuddin mengatakan sistematika keyakinan Islam tak bisa dilepaskan dari sistematika keilmuan. Tak mungkin umat Islam bisa memahami ajaran Islam dan Al-Quran serta hadis Rasulullah tanpa basis keilmuan yang kuat dan sistematis. Alimuddin membawa bukti berupa rekaman video ceramah Yahya dalam laporan ini. Perkara yang dilaporkan adalah tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik, kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan penistaan agama dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.